أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ويل كلمة عذاب ووعيد للمطففين وفسر الله المطففين بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس أي أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم قبلهم يستوفونه كاملا من غير نقص وإذا كالوهم أو وزنوهم أي إذا أعطوا الناس أو إذا أعطوا الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل أو وزن يخسرون أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان أو نحو ذلك فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان فالذي يأخذ أموالهم قهرا أو سرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات. نعم. Bisa ngikuti ya? Atau mungkin sebagian ada yang belum memiliki kitabnya dalam teks bahasa Arabnya. Nah, bal yadkhulu fi umumi hadzal hujaj wal maqalat fa innahu kama annal mutanadhirain qad jaratil 'adah anna kulla wahidin minhuma يحرص على ما له من الحجج فيجب عليه أيضا أن يبين ما خصمه من الحجج التي لا يعلمها. نعم. Yang memiliki terjemah sambil mengikuti syarah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Enam. Ini sedang dibacakan syarahnya dalam teksnya yang berbahasa Arab apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wa an yanzura fi adillati khasmihi kama yanzuru fi adillatihi huwa. Wa fi hadzal mawdhi يعرف insaful insan au yu'raful insaful insan min ta'assubihi wa'tisafih wa tawadu'ihi min kibarih wa aqlihi min safhihi. Nas'alullah at-taufiq likulli khair. Thumma tawa'ada ta'ala al-mutaffifin wa ta'ajjab min halihim wa iqamatihim ala ma hum alayh wa qala ala yadhunnu ulaika annahum mab'utun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Falladhi jarra'ahum 'ala at-tadfif 'adamu imanihim bil yawmil akhir wa illa falau amanu bihi wa 'arafu annahum yaqumuna bayna yadayillah yuhasibuhum 'ala al-qalil wal katsir la aq'alu 'ala an dhalik wa tabu minhu. Selanjutnya ayat ke-7 sampai ke-17 Allah Jalla wa Ala menyatakan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzin la mahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. يقول تعالى كلا إن كتاب الفجار وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين لفي سجين ثم فسر ذلك بقوله وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة والسجين المحل الضيق الضنك وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار kama sayati. Wa qad qila inna sijjin huwa asfalul ardi as-sabi'ah ma'wa al-fujjar wa mustaqarruhum fi ma'adihim fawailun lil mukadzibin thumma bayyana al mukadzibin bi annahum alladhina yukadzibuna bi yawmiddin ya'ni yawmul jazaa يوم يدين الله فيه الناس بأعمالهم وما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام أثيم أي كثير الإثم فهذا الذي يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق ولهذا إذا تتلى عليه آياتنا الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به رسله كذبها وعاندها وقال هذه أساطير الأولين min tarahatil mutaqaddimin wa akhbarul umamil ghabirin laysa min indillahi takabburan wa inadan. Kita sampai di situ penjelasan kajian yang lalu. 6. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat yang ke-13, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, apa yang mereka bilang, apa yang mereka komentari, asatirul awwalin, itu kan dongengan orang-orang terdahulu. Demikian jawaban mereka. Mereka menjawab apa? Apa perkataan mereka? Asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna, mereka katakan asatirul awwalin. 6. Masih ingatkah kajian yang lalu? 6. Mudah-mudahan bisa menyambung ingatan pada kita. 6. Asatir itu jamak dari kata usturah. Perkataan al-kuffar ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, jawaban mereka asatirul awwalin. Asatir jamak yang bentuk tunggalnya adalah usturah. Apa makna asatir atau usturah? Yakni perkataan yang disebutkan dalam rangka untuk menghibur, ya, atau mengalihkan perhatian, yang dan tidak memiliki hakikatnya, tidak memiliki asalnya, itu namanya asatir. Perkataan yang disebutkan dalam rangka untuk menghibur. Mereka menilai Al-Quran demikian, menilai ayat-ayat Allah Jalla wa'ala seperti itu. Begitu kejinya penilaian mereka terhadap wahyu Allah Jalla wa'ala. 6. Sehingga mereka menilai bahwa Al-Quran itu hanyalah cerita orang terdahulu, dan dengan itu yang mana yang diucapkan oleh wanita-wanita tua yang sudah jompo, yang sudah renta, yang sama sekali tidak memiliki hakikat, apalagi memiliki kebenaran. Itu penilaian mereka. Maka ketahuilah Al-Quranul Karim adalah perkataan yang paling dalam dan paling kuat pengaruhnya terhadap hati. Allah Jalla wa'ala sebutkan yang sudah diingatkan pada kajian yang lalu, surat Qaf ayat ke-37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni pada Al-Qur'an itu, la dzikra, sungguh benar-benar padanya peringatan. Inna fi dhalika apa? La dhikra. Sungguh pada Al-Quran itu adanya dhikra, peringatan yang sungguh-sungguh. Untuk siapa? Liman alqa, liman lahu qalbun, bagi siapa yang masih merasa punya hati. Liman lahu qalbun, bagi siapa yang memang masih punya hati untuk bisa menilai, menimbang hak, perkataan yang jernih, yang murni. 6. Itulah wahyu Allah Jalla wa'ala. Liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang memang punya hati, au alqas sam'a, atau juga dia memang gunakan sam', menggunakan pendengarannya itu dengan sebaik-baiknya, wa huwa syahid, dalam kondisi dia menyaksikannya. Demikian Allah Jalla wa'ala mensifatkan Al-Quran. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun, naam, au alqas sam'a wa huwa syahid. Di surat apa itu? Surat Qaf ayat ke-37. maka bentuk perkataan mereka tadi sikap mendustakan terhadap hari pembalasan. Pernyataan asatirul awwalin menunjukkan sikap mendustakan terhadap hari pembalasan. Dikasih tahu yang benar, dikasih tahu wahyu Allah yang hak, mereka sikapi seperti itu, menunjukkan bahwa mereka itu mendustakan hari pembalasan. Diremehkan Al-Quran tadi, disisihkan, dianggap suatu perkataan yang tidak ada nilainya, dan mereka tidak menyadari ya bahwa ucapannya tadi mengandung risiko di hari pembalasan setelah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu. Ucapan tadi dustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakannya kecuali orang yang melampaui batas dalam dia bersikap, dalam dia berbuat, orang yang melampaui batas dan selalu bergelimang dengan dosa. Maka kita lihat dalam kehidupan realita, jika orang-orangnya sifatnya seperti itu, ketika dibacakan, disampaikan dalam Al-Quran, maka akan rendah di hadapan mereka, tidak ada harganya. Mungkin diketawakan, mungkin di apa, tidak diindahkan sama sekali. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah bergelimang dengan dosa. Dia sendiri sudah jauh dari jalan yang hak. Sehingga dikasih tahu ayat Al-Quran, mungkin dia berusaha mengalihkan diri, berusaha seakan-akan tidak mau mendengarnya, berusaha mengalihkan perhatiannya. Ini bentuk-bentuk seperti orang-orang yang terdahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang yang beriman. Yang mana orang beriman jadikan ayat Al-Quran tadi sebagai cahaya yang bisa sampai ke hatinya. Naam, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka menyatakan ini adalah asatirul awwalin. Ada faedah yang tertinggal yang sudah disebutkan, akan tetapi untuk mengingatkan kembali, Allah nyatakan idza tutla, jika dibacakan, dengan kata pasif ya, dibacakan, bukan membaca. Jika mereka membaca ayat kami, bukan Allah menyatakan demikian, jika dibacakan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa menunjukkan orang ini tidak pernah berpikir untuk membaca Al-Quran. Nah, sampai perlu dibacakan. Ya, menunjukkan orang ini tidak pernah berpikir untuk membaca Al-Quran. Jangankan mau baca, terfikir saja untuk mau baca tidak terbesit pada dirinya. Maka Allah sebutkan dengan kata atau firman-Nya tadi, idza tutla, jika atau apabila dibacakan. Naam. Fahimtum? Naam. Maka kata demi kata di Al-Quran selalu mengandung makna dan diambil intisarinya oleh para ulama. Mengapa Allah sebutkan demikian? Mengapa Allah sebutkan demikian? Nah, mengapa Allah sebutkan dengan kata pasif dan tidak sebutkan dengan kata aktif? Idza tutla alaihi ayatuna, maka diambil intisari faidah-faidah oleh para ulama kita. Nah, maka ketika kita nanti jumpai pada ayat yang lain dengan bentuk seperti itu, menunjukkan bahwa tidak terfikirnya mereka untuk membaca ayat Al-Quran. Nah, ada di beberapa ayat yang seperti ayat ini, idza tutla alaihi ayatuna, idza tutla alaihi ayatuna. Berikutnya kita melangkah ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Naam. Kita bertemu kembali dengan kata kalla. Dikatakan bertemu kembali menunjukkan sudah disebutkan sebelumnya. Siapa yang bisa menyebutkan di ayat mana di surat ini menyebutkan kata kalla? Naam. Ada yang bisa menjawab? Ayat yang ketujuh, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Naam. Maka kalau ditanya apa makna kalla sebagaimana yang sudah kita sebutkan, kalla bisa bermakna radu'un, menakut-nakuti, agar supaya hamba tadi takut, dihentakkan. Nah, dengan kata kalla, supaya teringat, supaya berhenti dari sikapnya seperti itu. Kalla. Nah. Ataupun juga bisa berarti zajrun, bisa berarti celaan. Ya rahmatullah. Jika Allah hendak mencela sesuatu, maka bisa jadi Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan kata itu, kalla. Dan yang ketiga bisa berarti haqqan, benar. Allah sebutkan pada ayat sebelumnya misalkan dengan suatu ayat, maka kemudian setelah itu kelanjutan ayat berikutnya kalla, memang demikian, benar demikian. Nah, itu makna kalla. Fahimtum? Naam. Rad'un, zajrun, dan haqqan bisa bermakna untuk menakuti. Naam. Bisa bermakna pula untuk mencela, dan terkadang pula bisa bermakna benar, maka bergantung pada konteks ayatnya. Sedangkan ayat yang bersama kita, ayat yang ke-14, kaitannya di sini dari tiga yang disebutkan tadi adalah sebagai bentuk yang pertama. Naam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian. Naam. Bal rana ala qulubihim, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan tadi, makanu yaksibun, apa yang telah mereka usahakan tadi, rana ala qulubihim, telah menutupi hati mereka. 6. Didahulukan makna apa yang mereka usahakan pada kata yaksibun, ala makanu yaksibun, atas apa yang mereka usahakan tadi, rana ala qulubihim. Naam, telah menutupi hati mereka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Disebabkan mereka menolak petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, tidak mau mengikuti al-haq. Naam, maka hati mereka tertutup. Naam. Ala ma kanu yaksibun, apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka perbuat tadi, dari dosa-dosanya, dari sikap penolakannya tadi, menjadi sebab tertutupnya hati mereka. Beda 6 dengan sikapnya orang-orang yang beriman, hatinya akan bercahaya. Dia bisa melihat kebenaran sebagai suatu kebenaran, dan dia melihat kebatilan itu sebagai suatu kebatilan. Sedangkan mereka yang berlumuran dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa tadi, maka tidak akan bisa melihat ayat itu sebagai suatu kebenaran. Bahkan kembali kepada ayat tadi, mereka katakan sebagai asatirul awwalin, sebagai dongeng orang-orang yang terdahulu. Nah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, sekali lagi tidak demikian. Nah, Al-Quran itu bukan seperti itu. Nah, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, tapi sikap mereka itulah, apa yang sudah mereka perbuat sehingga hati mereka tertutup menilai Al-Quran seperti itu. Maka Allah katakan kallah tadi, Al-Quran tidak seperti apa yang mereka sebutkan. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah faedah dari sisi bacaan Al-Quran yang kita saksikan di atas kata bal ada huruf sin, yang itu merupakan singkatan makna saktah. Saktah itu diam, dari kata sukut, sakata yaskutu, saktah, diam. Sehingga yang kita saksikan ketika dibaca kalla bal rana, diam sejenak, berhenti tetapi tidak mengambil nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bagaimana kedudukan sakta ini? Sebagian al-qurra, ahli baca Al-Qur'an, menyatakan boleh untuk berhenti. Namun pendapat sebagian yang lainnya tidak ada sakta. Tidak ada, tidak perlu untuk berhenti sejenak tadi, sehingga boleh kita memilih untuk berhenti dan boleh pula untuk kita sambung ayatnya. Nah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah pendapat dari para ulama tentang masalah sakdah. Dan dari sisi makna adalah tidak mengubah makna. Baik engkau diam atau tidak, maka maknanya tetap tidak akan berubah. Disebutkan oleh salaf tentang makna rona yang tadi sudah disebutkan adalah menutupi. Di antaranya apa yang disebutkan oleh para mufassirin, ahli tafsir, huwa adzambu ala dzambi, dosa di atas dosa. Berarti apa? Numpuk ya, dosa di atas dosa. Hatta yusawwidal qalb, sampai hati tadi menghitam. Naam. Siapa yang menyatakan? Al-mufassirun. Naam. Dosa di atas dosa, hatta yusawwidal qalb. Tentu ini terambil dengan suatu dalil hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'ah, sungguh hamba itu jika dia bersalah atau berdosa khati'ah dengan suatu dosa atau dengan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi, maka akan tertitik di dalam hatinya nuktata sauda, dengan titik hitam. Innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktah sauda. Fa idza huwa naza'a, maka kalau dia sudah pencabutnya, sudah dia sadar, dia berhenti dari dosa tadi, wastaghfirullah, dan dia beristighfar kepada Allah, wataba, dan dia bertaubat, suqila qalbuh, maka akan dikilatkan lagi hatinya. Tadi kan sudah hitam, dibersihkan lagi. Nah, disepuh lagi supaya kotoran tadi hilang. Nah, fa idza ada, fa in ada zida fiha. Maka jika dia ulangi, maka akan bertambah padanya. Hatta ta'luwa ala qalbih, sampai kemudian menjadi tinggi pada hatinya. Nah, itu sifatnya dosa. Hati yang bersih, putih, suci, belum ada noda sedikit pun, ketika hamba berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, tertitik dengan titik hitam. Belum juga dia berhenti dari dosa tadi, belum beristighfar, belum taubat kepada Allah, dosa lagi, titik lagi. Dosa lagi, titik lagi. Terus. Nah, kalau semakin banyak titik hitamnya tadi, maka hati tadi yang tadinya putih bersih jadi apa? Jadi menghitam. Kalau sudah menghitam, itu sulit untuk sampai al-haq itu kepadanya. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, kalla bal rana, sungguh Al-Quran itu tidak seperti yang kalian katakan, tapi justru sungguh Al-Quran, tapi sebabnya adalah karena hati mereka tertutup. Ala ma kanu yaksibun, atas apa yang mereka usahakan. Nah, atas apa yang mereka perbuat. Nah. Berkata Imam Mujahid rahimahullah, nah, atau berkata Al-Farra, Al-Farra menyatakan, yaqulu kathuratil ma'asi minhum wadzunub, telah banyak kemaksiatan dan dosa dari mereka. Fa'ahatat biqulubihim, sehingga meliputi hati mereka. Fadhalika ar-rainu alaiha, maka yang demikian itu namanya ar-rain, bentuk masdar dari kata rana. Rana yarinu, rain. Maka yang demikian itu adalah rain, penutupan, penutup alaiha, pada padanya, yakni pada hati mereka. Maka setidaknya semakin jelaslah kepada kita apa makna rana ala qulubihim, yang tadi makna singkatnya adalah menutupi, tapi dari sisi penafsiran kita telah tahu dari beberapa sisinya, insyaallah semakin jelas kepada kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang disebutkan oleh Syekh As-Su'di rahmatullahi alaihi. Wa amma man ansafa wa kana maqsuduhu al-haq al-mubin fa innahu la yukadzibu bi yaumiddin. Adapun orang yang ansafa, yang bersikap adil, wa kana maqsudu al-haq al-mubin, yang mana maksudnya, tujuannya adalah al-haqqul mubin, dia mencari al-haq yang nyata, yang jelas, fa innahu la yukadzibu bi yaumiddin, maka dia tidak mendustakan terhadap hari pembalasan. Li'anna Allah qad aqama 'alaihi, karena Allah Jalla wa'ala telah tegakkan padanya, telah kokohkan kepadanya, minal adillatil qati'ah, berupa dalil-dalil yang pasti, yang jelas, sehingga dia tahu ini hak, ini batil. Dia memiliki furqan untuk dia bisa bersikap. Wal barahin as-sati'ah, barahin jamak dari kata burhan, bukti-bukti yang nyata. Ma yaj'aluhu haqqal yaqin, yang menjadikannya hak yang yakin, yang menumbuhkan atau mengantarkan kepada keyakinan, sehingga kokoh kuat hatinya tadi. Wasara liqulubihim mithlu syamsi lil absar, sehingga pada hati mereka itu, hati orang-orang yang beriman itu seperti matahari, lil absar, terhadap pandangan. Naam. Bi khilafin man rana ala qalbihi kasbihi, berbeda masalahnya dengan orang yang rana ala qalbih, tertutup hatinya, kasbihi, atas apa yang dia usahakan. Naam. Wa ghattahu ma'asiyahu, dan kemaksiatan-kemaksiatannya itu menutupi, melingkupi dia, mengungkung dia. Fa innahu mahjubun 'anil haqqi, sehingga jadinya dia mahjub. Apa mahjub? Dia tertutup dari al-haq. Mahjubun 'anil haqqi, dia tertutup dari al-haq sehingga tidak bisa menerimanya, sulit untuk sampai kepadanya. Sebagaimana hadis yang telah diisyaratkan tadi, setiap hamba yang berdosa tadi akan tertitik hitam di hatinya terus, karena saking banyaknya tadi, sehingga mahjubun 'anil haqqi. Walihada juziya 'ala dzalik bi an hajaba 'anillah, oleh karenanya dia dibalas yang demikian itu dengan tertutupnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama hujiba qalbuhu fid dunya an ayatillah, sebagaimana halnya pula ditutupi hatinya di dunia itu dari ayat-ayat Allah. Di dunia dia sulit mental ketika ayat Allah disampaikan kepadanya. Jangankan baca, mikir untuk baca saja tidak. Setelah dibacakan pun tanggapannya asatirul awwalin, maka di akhirat kelak dia tertutup untuk apa, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. ta'ala di yaumil qiyamah. Naam. Dia akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Naam. Wajahnya orang-orang yang beriman itu berseri-seri di yaumil qiyamah. Allah sifatkan pada surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh, wajah-wajah, yakni wajahnya orang yang beriman. Yawma idzin, di hari itu. Nadhirah, berseri-seri. Allahumma ja'alna minhum. Kita berdoa kepada Allah, kita digolongkan darinya, dari orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, sehingga wajah kita pun nanti di yaumil qiyamah nadhirah, wajah yang berseri-seri. Amin ya rabbal alamin. Ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha, kepada Rabbnya mereka, kepada Rabbnya nadhiratun, melihat. Naam. Kepada Rabbnya mereka adalah melihat. Menunjukkan bahwa dengan ayat ini dan ayat yang berikutnya nanti, ayat ke-15, dalil bahwa orang-orang yang beriman nanti di yaumil qiyamah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dengan dalil surat Al-Qiyamah tadi 22 dan 23, maka menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga surat Yunus ayat ke-26. Lilladzina ahsanul husna. Apa lanjutannya? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ditulis surat Yunus ayat ke-26 sebagai pendalilan pula bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Al-husna, akan mendapatkan al-husna. Husna itu artinya pahala yang terbaik, maksudnya al-jannah. Lilladzina ahsanu al-husna, mereka akan mendapatkan balasan itu. Wa ziyadah, dan juga ziyadah. Ziyadah itu arti letterlocknya tambahan, yang penafsirannya adalah melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping dia mendapatkan balasan jannah, dia bisa melihat wajahnya Allah berdasarkan ayat ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Naam. Penafsiran tambahan, kata tambahan itu dengan melihat wajahnya Allah, apa yang disebutkan oleh sahabah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang riwayatnya mauquf. Mauquf itu sampai kepada sahabah. Naam. Sampai dalam hal ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, hadisnya mauquf, kedudukannya adalah sahih. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Selain ayat Al-Qur'an, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian, satarawun, akan melihat rabbakum, rabb kalian, iyanan, dengan mata kepala, iyanan secara langsung. Bagaimana gambarannya? Kama tarawna syamsa sahwan, seperti atau sebagaimana kalian melihatnya kalian terhadap asyams, yakni matahari, sahwan, secara jelas. Bisa kalian melihat matahari? Terlihat jelas. Naam. Laisa dunaha sahab. Melihat matahari dengan jelas tanpa sahab, tanpa adanya mendung yang menutupi di bawahnya, tanpa ada awan. Ya. Nah, tapi langsung bersih. Begitulah gambaran orang-orang yang beriman melihat Allah Jalla wa Ala. Innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahabun. Juga ada hadis yang senada, dan juga hadisnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Permulaannya sama. Innakum satarawna rabbakum. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamara. Seperti kalian melihat al-qamar. Apa qamar? Bulan. Lailatul Badr, pada malam bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak desak-desakan untuk melihatnya. Tidak ketentangan begini, tapi langsung lihat jelas. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak tumpuk-tumpuan atau berdesak-desakan satu sama lain sehingga terhalangi untuk melihatnya. Tidak demikian. Innakum satarawna rabbakum na'am kama tarawnal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Dengan dua hadis sahih yang tidak diragukan lagi, menunjukkan kesepakatan, kesimpulan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan salah satu akidah yang harus diyakini setiap diri muslim, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Jalla wa'ala nanti di yaumil qiyamah. Orang-orang yang beriman. Sedangkan yang kafir akan terhalangi. Naam. Di mana disebutkan bahwa mereka terhalangi, orang-orang kufar terhalangi melihat Allah. Ayat ke-15 menyebutkan kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ketemu lagi dengan kata kalla. Sekali-kali tidak demikian. Naam. Kalla. Innahum ar-rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka itu, sesungguhnya terhadap Rabb mereka, yauma idzin, di hari itu, lamahjubun, mereka itu tertutupi, mahjub, mereka terhalangi untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang dari sini para ulama menyatakan bahwa salaf menetapkan nah, antum memberikan tanda wadalla mafhumul ayah, menunjukkan yang terfahami pada ayat ini ala annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah wa fil jannah. Wa yataladzuna, dan mereka menikmati. Yataladzaz dari kata ladzah, ladzah yang sudah menjadi bahasa kita lezat, melezati atau menikmati. Bin nazar ilaihi, memandang kepadanya. A'zam min sa'iril ladzat, jauh lebih agung dibandingkan seluruh kelezatan. Yataladzaduna bin nazar ilaihi a'zam min sa'iril ladzat. Antum juga tandai di situ. Mereka memandang kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala, a'zam min sa'iril ladzat. Wayabtahijuna bikhitabih, dan mereka berseri-seri dengan berbicara kepadanya. Wayafrahuna biqurbih, dan mereka bergembira dengan dekatnya, dekatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kama dzakarallahu dzalika fi iddati ayatin minal Qur'an. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah sebutkan itu, fi iddatin, iddati ayat, pada sekian banyak ayat, minal Qur'an, dari Al-Qur'anul Karim. Wa tawatur fihi an-naql an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tawatur, hadis-hadisnya sampai pada tingkatan mutawatir, yang telah ternukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sudah pada tingkat mutawatir, itu di atasnya sahih. Kalau sahih adalah hadis yang diriwayatkan dari mungkin satu atau dua jalan. Sementara mutawatir lebih dari itu, sampai 9, sampai lebih dari itu, sekian sahabat yang meriwayatkan, maka itu hadis yang mutawatir, sekian banyak jalan yang sahih, yang tentunya hadis mutawatir terbatas. Maka salah satunya hadis yang berbicara tentang memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala sudah sampai mutawatir. Wa tawatur fihi an-naql an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi al-ayat, sekaligus pula beliau ingatkan bahwa pada ayat-ayat ini sebagai tahdzir, at-tahdzir, peringatan, minadz dzunub, dari dosa. At-tahdzir minadz dzunub. Fa innaha tarinu alal qalbi, karena dosa itu bisa apa, tarinu, rana yarinu, akan bisa menutup hati. Wa taghtiyahu, dan bisa menutupi, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Tidak terasa dosa, nutupi hati. Dosa lagi, nutupi hati. Syai'an fa syai'an, sedikit-sedikit terus. Nam, hatta yantamisa nurahu, sampai pada akhirnya yantamis, menutupi atau menghapus, nurahu, cahayanya, cahaya hati. Watamutu basiratahu, dan sampai pada tahap wal'iyadu billah, mematikan basirah dia. Fatanqalib alaihil haqa'iq, sehingga terjadilah tanqalib, terbaliknya, al-haqa'iq, kenyataan-kenyataan, hakikat yang sebenarnya jadi terbalik. Al-haq menurut dia batil, batil menurut dia adalah al-haq. Naam. Kenapa ya? Karena sebab tadi. Fayara al-batil haqqan. Maka dia melihat kebatilan sebagai suatu yang hak, wal haqqu batila, sementara dia pandang al-haq itu sebagai kebatilan. Wa hadza min ba'dhi uqubatid dhunub, dan ini adalah ba'd itu sebagian, masih ada lagi, bukan semuanya, bukan ini saja, tapi ba'd uqubatid dhunub, akibat dari dosa. Wa hadza min ba'dhi uqubatid dhunub. Naam. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga dijadikan ilmu yang manfaat buat kita, ya, ilmu yang barokah dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melekat pada hati kita, bisa melunakkan hati kita, menuntun kita kepada siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di ayat yang ke-17. Insyaallah kelanjutannya pada waktunya nanti. Bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.